Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab ma yaquluhu 'inda nawmihi wa istiqadhihi. Bab apa yang dibaca seorang muslim, seorang berzikir ketika tidurnya dan bangun tidurnya. Ini zikir muqayyad. Sudah kita ulang-ulang berkali-kali bahasanya zikir ada dua. Ada zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir muqayyad yakni ada yang muqayyad dengan waktu, ada muqayyad dengan amaran tertentu, keadaan tertentu, aktivitas tertentu. Ada yang mutlak, kapan saja bisa kita baca. Ini zikir muqayyad, yakni ketika hendak tidur dan bangun tidur. Qala rahimahullahu ta'ala an Hudzaifata wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyhi. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak datang pergi berangkat ke tempat tidurnya. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala idza awa yani idza dhahaba ila firasyhi, ketika mau pergi ke tempat tidur, ke kasurnya, ke dipannya, wara dan janam dan ingin tidur, qala bismika Allahumma ahya wa amut. Ayy maknanya kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala amutu ala ismika wa ahya ala ismik. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati, yakni meninggal di atas namamu, di atas Islam, di atas tauhid, dan hidup juga di atas namamu, di atas Islam, di atas tauhid. Wa idza saqadha, dan ketika dia bangun, afan beliau bangun, qala beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, rahu al-Bukhari. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala kata beliau min ni'matillahi 'alaina an syara'a lana adhkaran 'inda naum wal istiqad wal akli wa syurbi. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita adalah Allah mensyariatkan untuk kita zikir-zikir ketika tidur, zikir ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika makan, minum, ibtidaan ini ketika memulai, wantihaan dan ketika selesai. Juga kata beliau hatta yadkhul al-khala wa inda lubsi, bahkan ketika masuk ke toilet, ketika keluar, ketika berpakaian, ketika melepas pakaian. Ini semua kata beliau rahimahullahu taala kullu hadza min ajli an takuna awqatuna ma'muratan bidzikrillah azza wa jalla. Ini semua disyariatkan agar waktu-waktu kita itu senantiasa dimakmurkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis ini ketika tidur membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Apa hubungannya tidur dengan kematian? Karena an-naum adalah mautun asghar. Tidur itu adalah kematian yang kecil. Sehingga dalam satu ayat Allah berfirman, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail." Allah lah yang telah mewafatkan kalian di waktu malam. Disebut tidur dengan wafat. Ayat yang lain, Allah firman, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha." Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika meninggalnya. Walati lam tamut, adapun jiwa yang belum mati, fi manamiha, Allah wafatkan ketika tidurnya. Tidur itu adalah mautun asghar. Oleh karena itu diingatkan bahwasanya ketika hidup akan mati, dan tidur adalah mautun asghar, dan ketika mati nanti akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika bangun juga mengingat akhirat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, setelah kami diwafatkan, yang ditidurkan, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami akan dikumpulkan. An-nusyur yakni dikumpulkan dari kubur-kubur, ya, setelah dikeluarkan dari kubur semua dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Muhammad rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan hikmah tidur. Di antara hikmah tidur itu adalah an-naum ja'alahullahu rahatan lil badan. Tidur dijadikan sebagai waktu istirahat untuk badan. Wa tanshiyatan lil badan fima istaqbal, dan membangkitkan semangat baru, gairah baru, ya, untuk masa berikutnya, hari berikutnya. Yang tadinya letih, istirahat, punya semangat baru untuk hari esok. Tidur juga di antara hikmahnya adalah yudzakkir bil hayatil ukhra, ya, mengingatkan kehidupan lain di alam lain, di alam akhirat. Yaitu ketika bangun tidur membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, mengingat mati, mengingat akan dikumpulkan di akhirat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara zikir ketika tidur. Antum lihat di bab yang ke 249 Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab ma yaquluhu inda naum, karena terkait kita baca enggak masalah. Tadi satu. Qala Allah Ta'ala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatun lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Kita baca aja beberapa hadis. Pembahasan nanti kita sekedar baca. Kata beliau, "Wa 'an Hudzaifah wa Bidr radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت." Rawi Bukhari. Itu satu yang sudah kita baca. Kemudian di antara zikir ketika mau tidur, Kata beliau, wa Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah. Ini hadisnya panjang. Hadis panjang ketika Fatimah radhiyallahu anha minta kepada Rasulullah sallam iya, seorang hamba sahaya. Karena beliau iya, ikut membantu berkhidmah kepada suaminya, dan untuk membantu beliau, beliau minta hamba sahaya kepada Rasul. Tapi ketika datang ke rumah Rasulullah tidak ketemu, akhirnya ketemu Aisyah radhiyallahu anha ini. Ketika dia beritahu, maka Rasul pun datang. Datang kepada Fatimah dan berikan nasihat ini. Kata beliau, ada satu amalan yang kalau dilakukan lebih utama daripada hamba sahaya, yaitu idza awaituma ila firasyikuma, jika kalian berdua mendatangi tempat tidur kalian berdua. Ai idza akhadtuma madaji'akuma fakabbira salasan wa salasin wasabbiha salasan wa salasin wahmada salasan wa salasin. Ya, jika datang tempat tidur, maka tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Tapi riwayat ini melihat lain, at-tasbih arba'an wa salatin, ya, kenapkan 100. Tapi riwayat ini, at-takbir arba'an wa salatin, watafakun alaih. Jadi 100-nya itu dilengkapi dengan takbir 34 atau tasbih 34. Ini zikir yang kedua. Selain membaca yang tadi juga baca ini, tasbih, takbir, tahmid. Berikutnya di antara zikir mau tidur juga kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallam idza awa ahadukum ila firasyihi. Apabila seseorang kalian datang ke tempat tidurnya, falyanfud firasyahu bidahilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Thumma yaqulu bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ini zikir yang ketiga. Yang keempat di antara zikir ketika tidur kata beliau, wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallam kana idza akhadha majja'ahu nafatha bi yadayhi. Nafatha itu ya seperti meludah tapi tidak keluar, tidak keluar air, ya gitu, tiga kali. Satu riwayat tiga kali, yang jelas di sini sebutkan nafatha bi yadayhi wa qara'a bil muawwidzat. Kemudian membaca muawwidzat ini tiga surat. Wa masaha bihima jasadah, kemudian mengusapkan ke jasadnya. Muttafaqun alaih. Dijelaskan lewat berikutnya. Wa bi riwayatin lahuma anna nabiyya sallam kana idza awa ila firasyihi kulla lailatin jama'a kaffai. Ini lebih jelas, yakni maksudnya jama' menggabungkan, menempelkan dua tapak tangannya. Tsumma nafatha fihima, yakni begitu. Faqara fihima, kemudian baca qulallahu ahad, kemudian qulul bil falaq, qulul bil nas. Tsumma kemudian masaha bihima mastata'a min jasadihi. Ya. Kemudian beliau usap dengan dua tapak tangannya tadi apa yang mampu diusap dari jasadnya. Yabda bihima ra'sihi, mulai kepalanya. Jadi kemudian baca, kemudian diusap kepalanya, wajahnya, ya, kemudian ma'akbala jasadihi, dan bagian depan jasadnya. yang bisa diusap. Yaf'alu dzalika tsalatsa marrat. Diusap, kemudian baca, ya diusap. Selesai, ini lagi, terus nafas lagi, baca, diusap lagi 3 kali. Ini juga yang mudah dilakukan. Qala rahimahullahu taala wa al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala qala di Rasulullah sallam idza ataita madja'aka, kalau kamu mau ke tempat tidurmu, fatawaddu wudu'aka lis-shalah. Ini jadi antara sunnah adalah berwudu dulu sebelum tidur. Wudulah seperti wudu musharah. Tsumma taji' ala sikikal aiman, ini di atas sunnah juga. Kemudian berbaring dengan bertumpu iga kanan. Nah, miring dengan bertumpu ke bagian tubuh yang kanan. Wakul dan ucapkan Allahumma asramtu nafsi ilaik, wajahtu wajhi ilaik, wafawadtu amri ilaik, wajatu zahri ilaik, ragbatan warahbatan ilaik, la malja wa la manja minka ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Qala fa in mitta, kalau kamu meninggal dalam keadaan tidur seperti ini, tidurnya sudah mau sudah berwudu, iya, kemudian membaca zikir ini, ketika kamu ditakdirkan meninggal ketika itu, mitta adalah fitrah. Iya, engkau meninggal di atas fitrah. Qala waj'alhunna akhir ma taqul, jadikanlah ini akhir yang kamu ucapkan sebelum tidur. Mutafaqun alaih. Wudu berbaring dengan iga kanan, kemudian baca ini. Qala qadabdi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallam kana idza awa ila firashihi, jika mau datang ke tempat tidurnya. Qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi rah muslim. Yang terakhir, kata beliau, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam kana idza arada an yarkuda, apabila beliau hendak tidur, wada'a yadahul yumna tahta khaddi, beliau tegakkan, letakkan tangannya kiat kanan, ya, di bawah pipinya. Wada'a yadahul yumna, ya, tahta khaddi, kan dia berbaring ke kanan. Itu. Tsumma yaqulu, dan membaca Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku, jagalah aku dari azab-Mu di hari Engkau bangkitkan hamba-hamba Engkau. Rawi Tirmidzi. Kalau di sini saya lihat hadisnya disahihkan. Wa qala haditsun hasan. Abu Daud meriwayati Hafsah wa fihi annahu kana yaquluhu tsalatsa marrat. Dibaca 3 kali. Iya. Allahumma qini adzabak yauma tabatsu ibadak. Ini beberapa dikir ketika mau tidur. Sebagian yang mungkin tahu, sebagian yang bisa kita amalkan, yang mudah kita amalkan. Iya. Yang mudah di amalkan tadi misalnya kita baca bismikallahumma ahya wa amut, kemudian ya tasbih, takbir, tahmid, kemudian membaca tadi apa? Ma'widat, diusapkan ke jasad, ke kepala, mulai kepala, wajah, jasad 3 kali. Ya, kemudian jangan lupa juga sebelumnya wudu dan tidurnya apa namanya bertumpu di iga, di badan sebelah bagian kanan, kemudian baca Allahumma asramtu tamsi ilaik dan seterusnya. Dan tadi yang hadis terakhir juga membaca Allahumma qini adzabak yauma tabatsu ibadak. Demikian Allah alam. Sebab pembahasan nanti ini jelas, ini minta intinya untuk tahu dulu kalau bisa mengamalkan. Wallahu a'lam.